kawanku. Minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Odal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Odal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga ya bilang amin. Masuk